Rasulullah wa an alihi wa sahbihi. Teman tapi am bi ahsani mintu amma kata sa apa pe ya qulu dalalah kena. Sebab itu termasuk di dalam itu fitnah itu sinar. أذكر هذه الجملة الأولية الصحيحة وهذا الأذكار لكثير من الناس إذا جوبه بها عند إحداث بدعة أو ابتداء محدثة ويقول قائلهم مستنكرا هل بهذه البدعة الصغيرة أنا في النار؟ فالإضاءة هذه المسألة والجواب عن هذا الإشكال أقول أولا إن من أقائد أهل السنة والجماعة أننا لا ننزل أحدا من أهل الكبلة جنة ولا نارا كما قال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته بشرح ابن عبد العزيز الحنفي فقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ضلالة في النار يعد من جملة أحكام الوعيد الواردة في كثير من الأحاديث والآيات تشكل menimbulkan problem masalah hadir jumlah kalimat ini anna tawiyah merupakan sabda Nabi asalnya yang sahih pada benak kecil al-kecil menenak banyak orang ila jubihu jika mereka dihadapi atau disampaikan pihak dengannya indah ihdah si bid'atin ketika mengadakan satu bid'ah oh, ibtidai muhtasatin atau mengadakan satu hal yang baru. Fayaqulu qa'iluhum, maka ada orang yang berkata mustangkiran dengan nada mengingkari albiha bil bid'ati, apakah dengan yang kecil seperti ini ana finar, aku akan masuk neraka. Walil idah, maka untuk menjelaskan permasalahan ini dan memberikan jawaban untuk hadal iskal kemuskilan ini, maka aku katakan, maka ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, sesungguhnya di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah la nunjil. Kita tidak memastikan ahadan seorang pun min ahli qiblah, dengan catatan dia adalah ahli qiblah. Pipis. Kali ibu ngit. Pipis. Pipis. Pipis. Kamar mandi. Ya. Kali itu. Aduh, tu pipis nak ngaji. Walaupun pipis kok pipis nak ngaji. Walaupun pipis kok pipis nak ngaji. Kenapa? Kan pipis yang malu akhirnya pipis kok pipis nak ngaji. La nunzil ahadan min ahli qiblati jannatan wala naran. Kami tidaklah memastikan seorang pun ahli qiblat jannatan masuk sebagai penghuni surga wala naran untuk penghuni neraka. Bagaimana dikatakan oleh Abu Ja'far ath-Thahawi dalam akidah Thahawiyah halaman sekian dengan syarat Ibnu Is al-Hanafi. Setiap satu Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kesesatan di neraka yu'adu dinilai min jumlah di ahkamil wa'id, di antara kalimat tentang ancaman al-warid yang terdapat hikmah yang terdapat dalam banyak hadisnya. Ustaz. Atau melihat? Belum, Pak. Aduh. Katanya belum, udah sama Ustaz. Internetnya bagus. Udah dan udah cepat. Udah. Biasa aja. Kalau wireless? Wireless? Enggak tahu, Nak. Bisa aja. Yahoo dari tahu ilmu Ustaz. Kalau yang bisa tuh Google, tapi kalau Google Covid bisa kok. Yang tetap internasional maksud. Google nggak bisa ya? Tapi Covid masih bisa deh. Covid masih bisa. Kelas Islam Ibn Taimiyah. والعالم قد يذكر الوعيد فيما يرجو ذنبا مع علمه بان المتعول مغفور له لا يناله الوعيد لكن اذكر ذلك ليبين ان هذا الفعل مقتضى لهذه العقوبه عنده فكيف وهو لا يذكر الا ما يمنعه. فكيف هو لم يذكر إلا ما يمنعه عما يراه ذنبا. هذا وجه. ووجه آخر منه رحمه الله ذكره في فتاويه قال كما أن نصوص الوعيد عامة فلا نشهد بها على معين بأنه من أصحاب النار لجواز التخلف المقتضى عن المقتضي بمعارض غيرهم إما توبة وإما حسنات محية وإما مصائب مكفرة وإما شفاعة مقبولة وإما غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ضلالة في النار إنما هو وصف للعمل الذي يقوم به صاحبه ووصف لثمرة هذه العمل ما لم يتب منها ويرجع عنها. فقال الله سبحانه وتعالى هو العالم seorang ulama terkadang yadkhul wa'id menyebutkan ancaman berkaitan dengan perkara yang menurut pandangan dia dan dosa. Mak ini padahal dia tahu, dia yakin bahasanya al-muta'awil, orang yang salah karena ta'wil, salah karena salah paham, itu maghfurun lahu, mendapatkan ampunan. La yanaluhu al-wa'id, dan dia tidak mendapatkan ancaman. Lakin ia berkata akan, tapi dia menyebutkan hal itu liubayir, untuk menjelaskan anaha dan fi'la, bahasanya perbuatan tersebut muktaba disebut dikatakan wala ala aswab muktadin anna hadzal fi'la maksudnya perbuatan ini atau perbuatan tersebut muktadin adalah menuntut lihadil uqubah adanya hukuman itu indahu menurutnya ini menurutnya dengan perbuatan tersebut orang itu berhak untuk mendapatkan hukuman tersebut. Ya. Fa huwa lam yadhkur illa ma yamna'uhu amma yarahu dadban. Bagaimanakah tidak bahwa sedangkan si alim tersebut lam yadhkur tidaklah menyebutkan si alim tadi illa ma yamna'uhu kecuali sesuatu. Yang sesuatu itu menghalangi dia amma yarahu dhanban terhadap perkara yang dia lihat sebagai satu dosa. Kaifa huwa la yadhkur illa ma yamna'uhu amma yarahu dhanban. tak sulit itu ilama yamnahu amma yarahu dzanban. Sulit memahaminya. Allah alam. Jelasannya. Ilama yamnahu amma yarahu dzanban. Gimana itu? Ada yang tahu? Bagaimana kata tidak? Bahwa lainnya itu pada dia tidaklah menyebutkan kecuali sesuatu yang menghalangi dia punya kembali ke nekut ini nekut bukaan kok sesuatu yang menghalangi dia si alim amma yahu dan da. Ya ringkasnya ini muktadin yang disebut ini adalah neraka, ini adalah ini, itu cuma menyebutkan muktadin saja. Perbuatan ini, amal ini menyebabkan orangnya masuk neraka. Ini berhak mendapatkan hukuman demikian. Jadi itu cuma menyebutkan muktado. Muktado itu gak mesti terjadi. Ini menyebutkan orangnya berhak, orangnya layak untuk masuk neraka. Kan tapi pasti masuk neraka, nah itu belum tentu. Itu cuma menyebutkan muktadin. Hadza wajhun, ini penjelasan yang pertama. Wajhun akhar dan penjelasan yang kedua juga dari salaf Islam, perkataan beliau di Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan sesungguhnya nas-nas wa'id, nas-nas ancaman, siapa yang demikian maka dia kafir, siapa demikian maka dia neraka, amat tentu bersifat umum. Kalau nasyadu biha, maka kita tidaklah memastikan dia dengan menggunakan nusus wa'id alam mu'ayyan untuk person tertentu. Kemudian kita katakan dia min ashabin nar, dia penghuni neraka. Kita tidak mengatakan demikian dijawab karena boleh jadi takhalufil muktada. Muktada itu tidak terwujud. Anil muktada tidak terwujud untuk al muktada, orang yang mendapatkan tuntutan, untuk orang yang dituntut. Limu aridin raja, karena adanya penghalang yang lebih kuat. Simfa'il sama simfa'ilnya sama kan? Muktada, muktada. Saya katakan nas wa'id itu adalah nas umum. Sedangkan kalau untuk menilai person, ini kan penilaian khusus. Maka nas yang umum tidak bisa kita gunakan begitu saja untuk menilai person tertentu, person khusus. Kemudian kita katakan dia ini penghuni neraka. Kenapa tidak bisa demikian? Boleh jadi nas yang terdapat tersebut tidak berlaku untuk orang ini karena mu'arid wa'arajid, karena adanya faktor penghalang yang lebih kuat. Sehingga penghalangnya itu yang lebih kuat dibandingkan tuntutan dari perbuatan yang dia lakukan. Ini boleh sebutkan 1, 2, 3, 4 ya, 4. Ima taubatan, boleh jadi taubat. Jadi dia bertobat. Belum meninggal dia bertobat. Saddam Hussein sebelum digantung pernah ada dulu. Gantung kemarin tanggal 30 sebelum pengajian sebelumnya pernah ada dulu lah. Kan menyebabkan dia taubat yang makbulah. Nah itu taubat yang diterima ya mungkin saja. Maka tobat meskipun orangnya hidupnya itu penuh dengan kekafiran, setengah jam sebelum mati dia bertobat, itu juga tidak bisa memastikan. Apakah kemudian karena itu sudah begitu, tidak bisa memastikan. Wa imma hasanatan mahya, boleh jadi dia memiliki kebaikan yang demikian banyak sehingga kebaikan itu bisa menghapus kesalahannya. Mahiyah menghapus kesalahan. Yang lainnya masa'ib mukafirah, musibah-musibah yang menghapus dosa-dosanya. Dia mendapatkan banyak musibah dalam hidupnya dan itu musibah-musibah tersebut menghapus dosa-dosanya. Atau yang keempat, wa imma syafa'atan maqbulah, boleh jadi dia mendapatkan syafaat karena dia pelaku dosa besar, bukan kafir misalnya. Mungkin dia dapat syafaat. Ada orang yang bukan syafaat untuknya dan itu syafaat yang diterima. Wa imma ghairu dzalika, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain. Di tempat yang lain selesai misalnya menyebutkan 10 10 kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan kita itu hati-hati dalam melakukan ta'yin, hukum ta'yin, hukum yang bersifat personal. Gak tahu saya apalagi saya lengkapnya gak ya. Ini ada 4 ditambah ini, ahwalul qiyamah, pengerian di hari kiamat. Jadi bangkit dari kuburnya, kemudian dia susah, apa? Ya, dapat panas, dapat keringat, macam-macam itu bisa, ya, bisa meringankan urusan dia. Pengerian yang di arafatul qiyamah, di mahsa, ini bisa mengurangi permasalahan dia di akhir. Yang keenam itu ada bulu kubur, kepercayaan dikubur dan kepercayaan tersebut mungkin meringankan perkaranya. Dalilnya, dalil kalau ini dosa, ini bacaan, ini menghapus dosa, ini. Faqala Nabi SAW, maka sabda Nabi SAW, kullu dhalalatin finnar, setiap kesesatan di neraka adalah wasfun, sifat untuk amal yang yakumu bihi sahibu, dilakukan oleh seseorang. Waspun dan sifat nilai bisa merupakan hasil amal buah dari perbuatan itu. Selamat jika dia belum bertobat dan belum merujuk darinya. Maka dijelaskan yang dua penjelasan. Penjelasan pertama tadi, kata-katanya itu cuma muktadin, dan tuntutan menunjukkan orang yang melakukan seperti itu berhak untuk mendapatkan seperti ini. Kemudian yang kedua itu kan nas umum, ini tidaklah mesti kemudian setiap pelaku bid'ah, tetapi kan ada yang mengatakan apa dengan ini saya masuk neraka, masa dengan usul ini saya akan masuk neraka. Ini kita katakan ya, untuk berlaku untuk person, supaya orang tidak salah paham dengan mengatakan apakah dengan cuma seperti ini sama neraka. maka ini adalah nas umum. Nas umum ya belum tentu berlaku untuk person. Boleh jadi tidak berlaku karena beberapa faktor. Dengan usulnya dia itu seharusnya masuk neraka kan, tapi dia dapat syafaat, dia dapat banyak musibah. Kemudian catatan yang penting untuk berkaitan dengan hal ini adalah pemekot. ثم قوله صلى الله عليه وسلم في النار لا يلزم منه القلود فيها أو المكة الطويلة فيها إنما هو ورود بحسب المعصية الموجبة لدخولها سواء كانت بدعة أم غيرها. وينبني على هذا شيء آخر وينبني على هذا شيء آخر وهو الاستحلال. فمن استحل بدعة أو غيرها من المعاصي استحلالا قلبيا مع علمه واعترافه بأن عمله هذا لا أصل له في السنة، بل إنه في عمله هذا مستدرك على الشريعة، فهو حينئذ يكون في النار بمعنى الكفر والعياذ بالله تعالى. قال الطحاوي في عقيدته بشرح ابن أبي العز: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وليس من شك أن البدع من أظهر الذنوب وأوضح المعاصي، وأن النصوص الواردة في ذمها والتنفير منها كثيرة جدا. والخلاصة قولي إن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، كما قال ابن أبي عز الحنفي في شرحه. Kemudian finar, setiap bid'ah itu di neraka. Layal dan tidak mengharuskan dengan kata-kata itu al-khulud fih, kekal di neraka. Itu mak di neraka. Di neraka itu tidak mesti mengharuskan kekal di neraka. Atau al-muksa atau wilaf ya berat tinggal lama di neraka. Ini tidak ada mak kata-kata di neraka, artinya masuk neraka. Tidak mengharuskan kekal di neraka dan tidak pula mengharuskan tinggal lama di neraka. Innama huwa wurudun. Kan ibu ya, bapak ngaji lho. Kan ibu. Bapak ngaji. Kan ibu betul-betul. Dan ini mawar. Kan ibu. Ini tuh mau kita juga gitu lah. Iya nanti. Ayo bro. Wajibnya di kotak ini. Wajib. Wajib uik atau wek? Wek. Apa? Wek atau wek? Cilin ya wajib. Dodol ini. Ada tak? Ada. Apa? Singkirin bahaya. Aduh, habis baterai nih. Udah berapa lama lu sekitar? Udah kelar? Apa? Siapa nih kan? Yang Ibnu Jarir itu di kitab tauhidnya. Di Ustaz. Kitab tauhidnya Ustaz Abu Isa. Cuma tabatan hilang, gak ada sih. Ini kalau mau pakai selama itu minta nyetik jauh ya. Gak mau. Gak mau dia. Dia lari. Minta nyetik jauh ya. Oke. Tinggal pergi. Lari. Kok melaju mau? Tapi sih mau melaju. Cepat. Inama huwa wurudun fi hasabil ma'siyah. Jadi masuk sinar itu hanyalah wurudun masuk fi hasabil ma'siyah, masuk neraka saja. Fi hasabil ma'siyah sesuai dengan ma'siyat al-mujibati di dunia yang menyebabkan orang masuk di dalamnya. Sawan kana bid'atan am ghairaha, baik bid'ah ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, ya, orang kafir itu jauh lebih baik daripada mubtadi itu jauh lebih baik daripada orang kafir. Karena orang kafir tidak ada harapan untuk keluar dari neraka. Adapun seorang mubtadi, maka dia punya fakta yang menyebabkan dia masuk neraka, boleh jadi ini terwujud, boleh jadi tidak. Dan seandainya terwujud, itu pun tidak mesti itu lama, ya, tidak mengharuskan dia di neraka itu apa muksin al muks atau wil berada lama di neraka, tidak mengharuskan demikian. Ini beda keadaannya dengan orang kafir. Maka orang kafir atau mubtadi itu jauh lebih baik daripada orang kafir. Oleh karena itu, ini orang salah paham dengan perkataan para ulama bahasanya ibadil ahyan ahlul bid'ah asyar syarun min ahlul kufur. Dalam sebagian keadaan, dalam sebagian keadaan mubtadi itu lebih bahaya daripada ahlul kufur. Nah, sebagian keadaannya itu sering hilang. Sebagian keadaannya itu sering hilang. Jadi ya, mubtadi itu lebih bahaya daripada sebagian keadaannya itu hilang, sering hilang. Sehingga orang menerapkannya dengan lebih bahaya dari sisi masalah mana ya, karena orang Islam maka dia maka ngaji ahli ibadah, maka orang banyak yang mengikuti. Kalau ini orang kasar, nasani, jelas-jelas dia orang nasani. Wayan bani ala hadza syai'un akhar, dan dibangun di atas hal ini syai'un akhar, sesuatu yang lain. Itu masalah istihlal. Pemenista halal, maka barang siapa menganggap halal satu bid'ah atau ghairaha minal ma'asyat, atau maksiat yang lain, istihlalan qalbian, dengan adalah istihlal qalbi, penghalalan dari hatinya, ma'ilmi, pasal dia tahu, wakti rafi, dan dia mengakui bahasanya amalnya ini adalah la asla lahu sunnah, tidak ada dasarnya dalam sunnah. Bahkan inna husnya dia dalam perbuatannya itu mustadrik, berarti mengoreksi atau meralat syariah. Bahwa hina idin, maka dia pada saat itu yakunu finnar, di neraka, bimakna al-kufur, dalam artian kufur, waliyahzubillah. Ini berlaku jika tidak ada istihlal. Keterangan tadi itu berlaku jika tidak ada istihlal. Jika ada istihlal, dan istihlal yang dimaksudkan adalah istihlal qalbi, karena istihlal itu ada dua macam, ada istihlal qalbi, menganggap halal dengan hatinya, dan ada istihlal fi'li, menganggap halal dengan perbuatannya. Dia melakukan hal itu terus menerus, berarti menganggap halal dengan perbuatannya. Maksiat atau bid'ah itu menyebabkan kafir jika ada istihlal qalbi, dengan catatan tadi ma'ilmihi wa'tirafihi, karena amalu hadza la asla lahu fi sunnah. Kita tahu bid'ah ini enggak Nabi ajarkan ini. Tentang dengan apa yang Nabi peringatkan, namun dia tetap mempertahankan. Hah? Kafir orang. Hah? Gimana? Mau pakai mesti. Akan jadi ini cepat. Ini ma'ilmihi wa'tirafihi, dia menganggap ini satu hal yang benar. Dia punya ta'wil, dia punya subhat, dia menganggap ini berpahala karena dalilnya gini, meskipun dia tidak, karena tidak tahu qawaidul bid'ah, dia menganggap dalil umum itu bisa dipakai. Maka dia belum punya ilmu dan yakin kalau itu adalah satu hal yang salah. Kalau dia itu sudah benar-benar tahu itu tuh salah, ini satu hal yang bid'ah, inilah yang Nabi ingatkan untuk dijauhi, namun dia beranggap dengan hatinya itu boleh-boleh saja, meskipun itu dia berarti mustad istidrak terhadap syariah itu, ya tidak masalah, boleh-boleh saja karena Pak Kiai ngajarkan kayak gitu, maka dia benar. Kah? Ini ada istihlal qalbi, inilah yang menyebabkan kafir. Kalau dia itu beranggapan itu dapat pahala, kenapa dia beranggapan dapat pahala? Karena dia tidak menganggap itu bid'ah. Ini yang dikatakan istihlal yang mengkafirkan itu, dia itu tahu kalau itu bid'ah. Inilah yang diingatkan Nabi untuk dijauhi. Nanti yang menganggap boleh-boleh saja dengan hatinya, sampai dengan perbuatannya, atau dengan hatinya ini, meskipun tanpa perbuatannya dukung, nggak boleh. Terus berulangnya perbuatan itu melazimkan istihlal fi'li itu. Kalau istihlal, istihlal fi'li itu tidak mengkafir. Orang yang berulang kali mencuri, berulang kali mencuri, ada istihlal dengan perbuatannya. Bagaimana hadis Nabi SAW? Sa'ati ala umati kaumun yastahilun al-hira wal-harira wal-khamra. Itu mengatakan ala umati, berarti dia muslim, yastahilun al-hira, dan tapi masih menghalalkan perzinaan, harir, sutra, wal-khamra, ma'asih. Itu istilah dengan istilah fi'li. Istilah di situ, istilah dalam hadis yastahiluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'asir, itu istihlal fi'li. Kalau istihlalnya istihlal qalbi, kafir. Siapa menganggap khamr itu halal dengan hatinya? Dengan hatinya dia menganggap khamr itu halal, kafir. dia mengharapkan satu yang Allah harapkan. Satu kufur akbar. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih mengatakan ala umati, jadi umatku, masih diaku sebagai umat. Berkata Imam Tuhawi dalam akidahnya, wala nukafir ahadah min ahli kita, dan kami tidak memfalis kafir seorang pun ahli kita bidan bin gara-gara dosa yang dia lakukan malam yastahil lahu, selama dia tidak menganggap halal. Syaratkan ada istihlal. Ketika seorang itu melakukan dhanbin satu dosa, namun dhanbin yang dimaksudkan ini adalah dhanbin ghairi syirk abil kufri, dosa yang bukan syirik atau kekafiran. Kalau dosanya itu dosa berupa perbuatan kekafiran dan kesyirikan, maka tidak disyaratkan istihlal. Orang yang mengucapkan ucapan kekafiran itu tidaklah di baru diponis kafir setelah adanya istihlal. Setelah adanya istihlal tidak dipersatkan harus setelah adanya istihlal. Orang yang sujud sama berhala itu tidak dikatakan dia kafir setelah kemudian ditanya kamu enggak boleh apa enggak sujud, enggak. Enggak seperti itu. Orang yang sujud pada berhala dia kafir dengan perbuatannya, dengan perbuatannya, karena Allah dan Rasulnya mengkaitkan kekafiran itu dengan perbuatan dan dengan perkataan. Lafaz faqaladina qalu inna Allah salisu salasa, kafir orang yang mengatakan, Allah tidak mengatakan, mengatakan dan meyakini, mengatakan. Biasanya Allah itu Trinitas. Jadi Allah katakan laqad kafara allazina qalu. Makanya cuma masuk dhanbin di sini catatan penting. Berkaitan dengan halnya ada dhanbin ini adalah dosa yang bukan bentuknya kekafiran atau kesyirikan. Adapun yang bentuknya kekafiran atau kesyirikan, maka itu sudah mengkafirkan dengan semata-mata perbuatan itu, semata-mata dengan perkataan itu, dan semata-mata dengan keyakinan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama, karena Allah mengkaitkan kekafiran itu dengan ucapan, dengan perbuatan. Dan yang kedua, sebagai karena hal yang mengkafirkan itu menurut ahli sunnah berdasarkan dalil-dalil yang ada, tidak ada kafir karena ucapan, ada kafir karena perbuatan, ada kafir karena keyakinan. Dan sebagian ulama mengatakan ada kafir karena ataku, karena meninggalkan, itu meninggalkan salat. Maka ada kafir karena perbuatan, perbuatannya itu yang menyebabkan kafir. Ada kafir karena ucapan, ucapan itu yang menyebabkan salat. Demikian akidah al-sunnah tidak bagaimana akidah Mu'jizah. Kalau Al-Sunnah mengatakan orang sujud pada berhala, maka perbuatannya ini menyebabkan dia kafir. Orang yang mengatakan Yesus Tuhan saya, maka ucapannya itu yang menyebabkan dia kafir. Ucapannya menyebabkan dia kafir. Kalau Mu'jizah, mereka mengatakan bukan perbuatan itu yang menyebabkan kafir, karena mereka, karena iman menurut mereka cuma hati, ya, tidak terletak, tidak berkaitan dengan perbuatan, tidak berkaitan dengan ucapan, maka mereka mengatakan bahasanya sujud pada berhala itu tanda tidak adanya iman dalam hati. Al-Murji'ah itu tanda dalalah kalau tidak ada iman pada dirinya. Kalau orang itu sujud sama berhala, maka dia ini berarti memiliki tanda yang menunjukkan hatinya itu tidak ada iman. Kalau mengucapkan ucapan kekafiran seperti ini, maka ucapannya tersebut adalah tanda bahwa tidak ada dalam hatinya itu iman. Tapi bukan ini yang menyebabkan kafir. kenapa ada hal demikian? Ini karena definisi iman. Murji'ah iman itu cuma di hati. Ini yang namanya kafir itu ya kafir dalam hati. Iman itu iman hati. Ahlus Sunnah mengatakan iman itu ada di kata-kata, ada di keyakinan, ada di ucapan, ada di perbuatan. Kalau melakukan perbuatan kesyirikan, maka dia kafir karena perbuatan itu. Karena orang ucapan-ucapan kekafiran, maka dia kafir, murtad karena kekafiran. Jadi perbuatan istihlal itu untuk zambin, untuk ma'asi, untuk maksiat yang bukan kekafiran dan bukan kesyirikan. Walai samina syafidah tidak dirafkan lagi, bahasanya bid'ah dalam min adharul dunud, dosa yang paling nampak. Wa audhahul ma'asi, maksiat yang paling jelas. Wa'ana nusus, dan dalil-dalil yang al-warid yang datang mencela bid'ah, watanfir dan menjauhkan orang dari bid'ah, tapi rotin bid'ah banyak sekali. Kalau satu kaul, kesimpulannya ini perkataan yang batil, mubtada'ah yang bid'ah, al-muharramah yang haram, al-mutadhammimah yang al-mutadhamminah yang mengandung menafikan apa yang ditetapkan oleh Rasul, atau menetapkan apa yang dinafikan oleh Rasul, melarang apa yang dilarang oleh Rasul, atau memerintahkan apa yang dilarang oleh Rasul, atau melarang apa yang diperintahkan oleh Rasul. Yukal biha al-haqu, maka dikatakan kepadanya kata-kata yang benar. Ini adalah bid'at, ini adalah finar dan semacamnya. Wisbat laha dan di dan ditetapkan. Oh, ini kedokteran ini. Lebih biasa. Ini wah itu aja kita buat penelitian itu. Akhirnya. Iya. Ah iya dah. Ngambil. Ya penelitian kerjaannya tuh beli di sampai 1000 orang. Iya. Bohongnya namanya. Jadi ya Pak Abid cuma nyari orang yang Orang ya kalau kamu paket ini kalau sangat butuh mereka aja dalam pasti kan ada lah biasanya ada yang tapi ketika baru 43 menit انظر ما سيأتي مبهز بين الورع والمعاصي وها هنا تنبيه مهم وهو أني لم تحريرا واضحا لهذا المذهب فيما طلعت عليه من مراجع ومصادر فعسى أن أكون قد وقفت إلى الحد فيما كتبته والله الحالي إلى سواء السبيل ثم رأيت إشارة في رسالة أخينا سفر الحوالي Gracias. هذا المبحث فيما طلعت عليه من مراجع ومصادر والمصادر، فعسى أن أكون قد وصلت إلى الحق فيما كتبته وملهاتي إلى سواء السبيل، ثم رأيت إشارات فيه في رسالة أخيها سفر حوالي من الأشائر في العقيدة. وها هنا تنبسيني تنبيلون كتريناتان بنتين وهو أني yaitu aku tidaklah melihat tahriran wadihan, penjelasan yang jelas tentang makna makhluk dalalah dan sinar berkaitan dengan bid'ah. Lihat dan mabahat dalam pembahasan ini lima talak tu minal marajik wa masadir, dalam marajik wa masadir yang aku telah apa bid'ah marajik dan masadir. Masadir itu referensi pokok, referensi pokok. Kalau maraji itu referensi tambahan, referensi sekunder, digunakan untuk seperti itu. Juga masdar kan sumber. Jadi dia referensi pokok. Kalau misalnya masalah akidah, maka kitab-kitab akidah yang mutasilam yang telah ditulis oleh para ulama salah itu masadir. Ini bahas tentang masalah akidah. Maka tulisan para ulama yang mutasilam, tulisannya Syaikhul Islam, tulisannya Imam Ahmad, tulisannya Imam Tirmidzi dan semisalnya itu masadir. Karena akidah itu sudah selesai di mutasilam. Masalah akidah itu sudah selesai di masa silam. Tetapi ada tulisan ulama-ulama sekarang, ulama-ulama mu'asirin, misalnya ya, untuk ulama-ulama mu'asirin misalnya dan yang lainnya, masalah akidah itu marajik. Marajik. Ini kalau tulisannya ya, ulama silam itu masdar. kecuali tulisannya ulama mu'asirin yang enggak ada di misalnya ulama mu'asirin enggak ulama mu'asirin enggak ada secara jelas gamblang ulama silah. Itu mungkin bukunya itu bisa disebut masdar. Itu semacam ilmu usul bidah. Ini bisa jadi buku ini ilmu usul bidah itu termasuk masadir dalam masalah usul bidah. Fa'asa'an akuna qatufiktu, maka mudah-mudahan jelas soalnya masadir itu referensi pokok yang paling penting. Marwati itu referensi tambahan. Itu kalau disebut marwati memasakin itu maknanya beda. Jadi kalau disebut marwati saja ya langsung ya semua rasanya. Jadi kalau disebut masakin wal marwati, maka artinya di kitab-kitab ini ada yang referensi-referensi pokok, ada referensi-referensi tambahan. Fa'asa anaku na, maka mudah-mudahan aku wufiktu diberi taufik pada kebenaran dalam apa yang aku tulis, dan Allah lah hingga petunjuk ila salat ibadil pada jalan yang lurus. Tumara'aitu isyaratin fihi, kemudian aku melihat isyarat atau beberapa isyarat tentang hal ini dalam risalah yang disafat hawali yang judul manhajul asyairah bil'akhidah. Demikian sallallahu ala alihi wa sallam wa ala alihi wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak tergesa-gesa. Ada yang tergesa-gesa? Mana tuh gitu? Kalau enggak tergesa-gesa, emang tak minta untuk bantu ngurusin nanti. Aduh, man. Tenang aja. Oh. Aku enggak tergesa-gesa.